Yahya pasai 8. Tema Isa laju gejak u Bukit Zaitun. O singoh bengoh, wate mantong subuh, gopnyan gejak lom u Bait Allah. Dan rame tat urung jijak bak gopnyan. Isa laju geduk, oleh nyan, laju gepepun pubut awak nyan. Bak wate nyan, gure-gure agama dan urung-urung Farisi, laju jime bak gopnyan sidro urung inong, yang terdrop sabab jimu mukah. Awak nyan, laju jiu bak urung inong nyan, mangat jidong di tengah-tengah. Oleh nyan, laju ji pegah bak Isa. Bapak gure, inongnyo kamu drop sabab tengah jimu mukah. Lam hukum Nabi Musa, na peraturan bahwa inong yang lagenyo harus terom ngon bate sampo mate. Jinonyo, pakriban pendapat bapak lam hainyo, awak nyan jitanyong lagenyan, keji kena jebak gop nyan. Mangat awak nyan jipu salah gop nyan. Tema Isa geduk mantong dan getulih ngon jaro gop nyan atuh tanoh. Tema lewak nyan laju jipak syaga gop nyan laju geboot ulege dan gepegah ba awak nyan. Urung yang hana mundosa yang nalam kawan gata. Bahke urung nyan yang gelawa bate atuh inong nyan. Ohle gepegah nyan Isa geduk lom dan getemulih lom ngon jaro ge atuh tanoh. Oh kalau ji dengar Isa gepegah menan, jijak ke laju awak nyan ji tinggai tempat nyan. Sidro sun, sidro pun yang tuha. Kena ji tinggai Isa sidro di sinan, mesajan ngon inong yang mantong tudong bak tempat nyan. Laju Isa gebeut ulege dan gepegah bak inong nyan. Ho ke awak nyan bermandu, peke hananya hukum gata? Hana pak. Jawab inong nyan. Menyemenan bah ke? Ken Isa? Ulun pihana lun hukum gata, jinonyo jak ke, bek tapubut desali. Isa gemetutu lom ngon urung rame, ken gop nyan? Ulun ke terang donya, urung yang setot ulun hana jijak lam seput, temamu teme terang lam udip. Jinonyo gata beri kesaksian ke hai dro ke dro. Jikun le urung-urung Farisi nyan ubak gop nyan? Kesaksian dro nu hana betul. Gejawab le Isa, bahpi ulun pegah kesaksian ke hidro kedro ulun. Kesaksian ulun yang betoi, sabab ulun ku tepu, dipat ulun teka, dan ho ulun jak. Gatanyo hana ta tepu, dipat ulun teka, dan ho ulun jak. Gata pehakim urung ngencara manusia, ulun hana lun pehakim mesidro manusia pi. Temamunya ulun pehakim manusia, keputusan yang ulun cok nyan nakeh ade, sabab ulun konsidro bapak yang kirim ulun na mesajan ulun. Lam hukum Nabi Musa na tetulih lagenyo, kesaksian yang betoi nakeh kesaksian nibak dua dro ureng. Yang beri kesaksian ke hidro ulun na dua dro, ulun dan bapak yang utus ulun. Bapak dro neh nyan dipat, kun awak nyan? Gejawab le Isa, gata hana taturi ulun menacit bapa ulun. Menyo gata taturi ulun, kapasti gata pih taturi ke bapa ulun. Ban mandum nyan gepegah le Isa, wate gop nyan tengoh gesemubut di Bait Allah. Bak bineh caleng-caleng peng sedekah. Tema hana mesidro pih nyang jijet drop gop nyan. Sabab goh lom truk wate ji. Isa gepegah lom bak awak nyan. Ulun temah lunjak. Dan gata tema tamita ulun, tema gata mati dalam desa-desa gata. U tempat ulun jak, gata hana hasil tak teka. Tema le penguasa Yahudi, laju je pegah. Kadang jihnyan kena jak pohdro, sabab jihnyan je pegah. U tempat ulun jak, gata hana hasil tak teka. Laju Isa gepegah bak awak nyan. Gata tak teka nibak miup, tema ulun teka nibak atuh. Gata nibak lam donya. Ulun kon nibak lam donya, nyang ke sabab ji, ulun pegah bak gata, bahwa gata mati lam desa-desa gata, dan kebit gata tema mati lam desa-desa gata, menyohana gata pati, bahwa ulun ke jihnyan, nyang tepegah ulun na. Dronuh nyo so nyang sibuna ji? Gitanyong le awak nyan, gejawab le Isa, keperlom lun pegah habangun gata, mantong jaitat ke hai gata yang kena ulun pegah dan lun hakim. Tema gopnyan yang utus ulun jete percaya. dan ulun pegah bakdonya punyang ulun dengar ni bak gopnyan. Awak nyan hana mepum bahwa gopnyan tengah gemetutu ngon rojih nyan ke hai bapak. Ngon sabab nyan Isa gepegah bak awak nyan. Tema menyogata kata pemanyang anak manusia gata temata tepu bahwa ulun ke nyang tepegah bahwa ulun na. Dan gata temata tepu bahwa hana sapepih nyang ulun pebut nibak drolun kedro. Nyang ulun pegah punyang gepegah le bapak ulun. Dan gopnyan yang utus ulun na mesajan ulun. Gopnyan hantom na gepebiu ulun kedro. Sabab ulun sabelun pubut punyang jid kegalak ati gopnyan. Oh kalau gepegah ban mandumnyan le Isa, jahit hat urung yang mu'iman ubak gopnyan. Oh le nyan, Isa gepegah ubak urung-urung Yahudi yang kamu iman ubak gopnyan. Menyogata udip menurut ajaran yang ulun perno gata kebit-kebit murid ulun. Ngon lagi nyan, gata temata turi Allah nyan betoi. Dan ngon sabab nyan, gata temata pebebah. Kamonyo keturunan Nabi Ibrahim. Kun awak nyan. Golomna kamu rasa jud kenamit so mantong. Pu maksud drone yang nepegah gata tema tepu bebah. Kebit betoi yang ulun pegahnyo. Kun Isa ba awak nyan. Urung jipebut desa nakeh namit desa. Dan siro nabit hanamu teme tempat yang tetap lam keluarga. Menyo anu siumu masa nama teme tempat lam keluarga. Sabab nyan ke menyo anak ji pebebah gata gata bit-bit bebah. Kebit ulun tepu gatanya keturunan Nabi Ibrahim. Tema gata kena ta pemate ulun. Sabab gata hana tatim terimong nyang ulun puruno. Penyang ulun ngingbak bapa ulun nyan ke nyang ulun pegah. Sedangkan gata ta pebut punyang ji puruno le bapa gata ke gata. Awak nyan ji jawab, bapak kamu nakeh Nabi Ibrahim. Menyogata bit-bit anak Nabi Ibrahim. Ken Isa. Kapasti gata pebut punyang gepebut le Nabi Ibrahim. Ulun pesampo ubak gata kebenaran yang ulun dengar bak potu Allah. Tema digata kena tapoh mate ulun. Nabi Ibrahim hana gepebut yang laginya. Gata ta pebut punyang gepebut le bapak gata kedro. Jawab awak nyan. Kamu bukan anak-anak harum. Bapak kamu cik sidro. Nakuh Allah kedro. Laju Isa gepegah bak awak nyan. Menyobit Allah nyan bapak gata. Gata tagasih ke ulun. Sabab ulun teka ni bak potu Allah. Ulun hana teka ngon lakedro ulun. Tema gop nyan ke nyang utus ulun. Pusabab ji gata hana mupum punyang ulun pegah. Sabab gata hana ek tatun wate gata dengo nyang ulun perno. Iblis bapak gata dan gata kena tasetotken bapak gata. Yoh awai kon iblis nyan tukang pemate gop. Iblis nyan hantom najidong ubak nyang benar. Sabab hana kebenaran bak iblis nyan. Menyojih nyan ji mesulit nyan han pehirin. Sabab kalage nyan si peji. Iblis tukang semengut dan asai ban mandum sulit. Tema ulun pegah nyang betoi bak gata. Ngon sabab nyan ke gata hana tapatih ke ulun. So nyang nalam kawan gata nyang hasil gata beri bukti bahwa na desa ba ulun. Menyok ulun pegah nyang benar. Pakon gata hana tapatih ke ulun. Urung nyang asai jih ni bak potu Allah. Urung nyan ji dengar pun nyang gepegah le Allah. Tema gata bukon asai ni bak potu Allah. Nyang ke sabab ji gata hana tatim dengar. Urung-urung Yahudi nyan. Dijawab Isa. Kebit tat betul. Kamu pegah bahwa gata urung Samaria yang kaji tamong jin. Gejawab le Isa. Ulun hana ji tamong jin. Ulun hormat ke bapak ulun. Tema gata tahina ulun. Ulun hana lun mita hormat ke dro ulun ke dro. Nasaboh yang geusaha hormat ke ulun. Dan gopnyan ke nyang pehakim. Kebit betul yang ulun pegahnya. Urung yang jiturut lagi ulun pegah. Si umu masa urung nyan hana mati. Dan urung-urung Yahudi nyan laju jepegah bak Isa. Jinonyo kabit-bit kamu tepu. Bahwa drone betul-betul kaji tamong jin. Nabi Ibrahim kedro kamate. Menancit ngon mandum Nabi. Tuma gata ta pegah. Urung yang jisetot pu yang ulun pegah. Si umu masa hana mati. Menyu Nabi Ibrahim ke dro kamate, menancit ban mandum nabi-nabi yang lain kamate. Droneh nyoso, hana jitamong lam akai kamu, droneh lebih raya ni bak bapak kamu Nabi Ibrahim? Gejawab le Isa, sekiraji ulun mita hormat ke dro ulun mantong, hormatnya hana meguna. Yang hormat ulun nakeh bapak ulun, yang gata anggap Allah gata. Padahai gata hana taturi ke gopnyan, tema ulun ke turi gopnyan. Sekiraji lun pegah bawa ulun hana lun turi ke gopnyan, tema ulun sidro urung sulit. Saban lagi gata, ulun ku turi ke gopnyan, taat pun yang gepegah. Bapak gata Nabi Ibrahim galak lumpah na, bawa gopnyan ke kalon uro kalon, gopnyan ka ke galon, dan gopnyan galak. Dan orang-orang Yahudi laju ji pegah Ba Isa. Umur roneh gohlom na 50 tahun dan roneh ka kalon Nabi Ibrahim. Kejawab le Isa, kebit ulun pegah bak gata, si gohlom Nabi Ibrahim lahir ulun kana. Laju orang-orang Yahudinyan jicok bate jikene gelawa gopnyan. Tema Isa laju ke pesom drop dan gejak laju ke tinggai bait Allah.